Tuhan, kami datang kepada-Mu, menyerahkan pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyertai kami, Tuhan, berbicara kepada setiap kami pribadi demi pribadi, supaya Tuhan kami pada saat ini, dalam ibadah kami ini, sekali lagi kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Makasih Bapa di surga, demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Nama saya Hali Daniel Lee, ya. Lebih biasa dipanggil Hali. Ya, soal nama itu sebenarnya di surat-surat resmi atau di KTP dan lain-lain dan surat lahir namanya itu panjang, Jiao Tuan alias Hali. Ya, di ijazah juga begitu, Jiao Tuan alias Hali. Terus berkaitan dengan nama ini, waktu kuliah ada nulis artikel, kalau dipasang Hali begitu, antara lo pendek gitu. Terus ada teman bilang, kamu buatlah nama gitu loh, nama apa aja gitu loh, supaya panjang dikit kan. Terus pikir-pikir, pas waktu itu banyak menulis tentang kitab Daniel. Lalu saya lihat tokoh ini unik juga, ya. Ya sudah, pakai nama itu satu, tambah lagi marga gitu loh. Jadi ya, Hali Daniel Lee. Dan itu ya nama tidak resmi begitu, ya, nama pena. Demi untuk kepentingan penulisan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya asalnya dari Jambi, ya, asalnya dari Jambi, dari Gereja Kristen Protestan Jambi. Hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran. Mari kita membuka Alkitab kita, Keluaran. Satu bagian yang agak panjang, tapi saya pikir ada baiknya kita baca semuanya, ya. Jangan baca sebagian-sebagian. Walaupun agak panjang, kita akan baca semuanya. Dari pasal 3 kita mulai, ya. Dari pasal 2 bagian akhir deh, ya. Pasal 2 bagian akhir. Perikop Musa diutus Tuhan. Dari 2 ayat 23 sampai 4 ayat 17, ya. 2:23 sampai 4 ayat 17. Kita akan bacakan silih berganti antara yang pria dan wanita, ya. Yang pria bersama-sama dengan saya mulai dari ayat yang awal di sini, pasal 2 ayat 23. Terus silih berganti, pria wanita, pria wanita, ya. Perikop yang cukup panjang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tapi baiklah kita bacakan juga seluruh ayat-ayat ini. Keluaran pasal 2 mulai ayat 23. Perjanjian Lama, Keluaran, kitab kedua, ya. Baik, kalau sudah mendapatkan, kita akan bacakan silih berganti antara pria dan wanita. Pria bersama-sama dengan saya, kita akan mulai dulu. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa, Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik, yang luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan pada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan padamu di Mesir. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi pada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban pada Tuhan Allah kami. Tapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Tetapi tiap-tiap perempuan harus minta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan pada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Terus ayat pasal 4. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Tetapi firman Tuhan pada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Lalu firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman pada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kukatakan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Ia harus berbicara bagimu pada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ya satu bagian yang cukup panjang ini. Ya. Tapi saya pikir kalau seandainya kita mau membacanya dengan sepotong-sepotong, penuh dengan risiko. Ya, artinya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tidak mengetahui keseluruhan bagian Alkitab yang hari ini akan kita renungkan bersama. Ya, ini memang satu problem gitu loh. Tapi tiap kali kalau berhadapan dengan pemberitaan firman Tuhan di mana perikop Alkitab yang ditentukan agak panjang, saya sih masih berpikir kita tetap perlu untuk membacakannya. Ya, agak capek. Agak lama waktunya memang, ya. Tapi saya pikir ya kita masih perlu membacakannya, ya. Tapi kalau sampai misalnya sampai 5 pasal atau 10 pasal ya tentu enggak begitu, ya. Capek kita. Nah, hal ini macam-macam pertimbangan. Tadi kita katakan ya kita baca jadi kita mengerti. Ya. Sebelum saya berbicara lebih jauh pun Bapak Ibu sekalian ada gambaran tentang bagian firman Tuhan ini. Pak Yosef Tong pernah cerita ya satu pengalamannya dia. Di China pas waktu dia masih diizinkan masuk, ya sekarang sih tidak diizinkan masuk lagi. Kalau tidak salah mulai tahun 2011 kali atau 2010 atau sebelumnya tidak diizinkan masuk lagi. Dulu dia sering masuk setahun bisa 4 kali kali ke sana mengajar dan lain-lain. Dan satu kali dia katakan di sana dia khotbah, ya ibadah mulai nyanyi naik mimbar khotbah, ya baca firman Tuhan sebelum khotbah disampaikan. Begitu baca firman Tuhan selesai, polisi datang. Ya, polisi datang, suruh turun, kebaktian bubar. Ya, Polisi datang, turun dia, ya kebaktian bubar. Ya. Tapi di situ dia bilang, ya sebenarnya firman Tuhan sudah diberitakan, yaitu dengan membaca Alkitab. Ya. Firman Tuhan di situ sudah diberitakan dengan membaca Alkitab. Ya, kita tidak sedang mengantisipasi hal yang sama, Bapak Ibu sekalian. Ya. Tetapi hal yang penting adalah bahwa sebelum firman Tuhan diberitakan, bagian firman Tuhan mana yang kita mau renungkan? Maka kita perlu membacakannya, paling tidak kita perlu mengetahui garis besarnya. Bagian firman Tuhan ini awal-awal dari Keluaran pasal, ya, kitab Keluaran. Bagian awal dari kitab Keluaran. Orang Israel di Mesir mulai beranak cucu, lalu mereka tertindas di sana sebagai budak. Maka muncul pasal 2 bagian terakhir. Awal daripada pekerjaan Musa, yaitu Musa dipanggil. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, cukup lama orang Israel di sana. Ya. Dari Yusuf pergi ke Mesir. Lalu satu keluarga Yusuf, bapaknya dan saudara-saudaranya dan anak-anak saudara-saudaranya pindah akhirnya semuanya ke Mesir. Dan mereka mulai hidup di sana. Tapi ketika Firaun yang mengenal Yusuf dan mengenal jasa Yusuf sudah meninggal digantikan oleh Firaun yang lain, maka di situ kehidupan orang Israel berubah, ya, mulai terjajah dan mengerjakan pembangunan kota. Ya. Mereka menjadi budak, terus berlanjut sampai zamannya Musa. Jadi mereka sudah beranak cucu, bergenerasi-generasi. Nah, dalam keadaan seperti ini, dalam panggilan Tuhan kepada Musa, ada satu fakta yang kita harus sadarin bahwa orang Israel terjajah di sana. Orang Israel tertindas di sana, orang Israel menjadi budak di sana. Persoalan seperti ini, ada satu persoalan. Dan sekarang dikatakan bahwa Tuhan telah mendengar keluh kesah mereka, mendengar seru doa mereka. Dan Tuhan mau menjawab, mau berbuat sesuatu untuk mengatasi masalah ini. Tuhan punya rencana untuk membawa mereka keluar dari Mesir, dari negeri perbudakan. Dalam keadaan seperti inilah, kita harus sadarin bahwa Tuhan punya rencana. Tuhan punya agenda. Ya. Dan dalam hal ini, Tuhan ingin yang mengerjakannya itu adalah Musa. Proyek yang besar ini sudah dirancang dan akan diserahkan kepada Musa. Ini panggilan Musa. Ya. Perbudakan, dan akan diselesaikan perbudakan ini. Orang-orang ini dibawa bebas dari perbudakan ini. Tapi proyek ini dirancang oleh Tuhan sendiri dan diserahkan kepada Musa. Dalam hal inilah kita harus memahaminya. Musa seorang yang dipilih untuk mengerjakannya dan membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sekalian, kita berhadapan dengan banyak kejadian dalam pasal 3 dan pasal 4. Musa bertemu dengan Tuhan pertama kali dalam semak api. Dari situ mendekati, terjadi pembicaraan, lalu Tuhan mengutarakan isi hatinya. Tuhan mengutarakan rencananya. Dan di situ juga Tuhan memanggil dia. Ketika panggilan ini disampaikan, ya, reaksi setiap orang berbeda. Tapi hari ini kita akan melihat reaksi Musa. Reaksi Yunus berbeda. Reaksi Yeremia berbeda. Reaksi Yesaya berbeda. Reaksi Abraham berbeda. Demikian juga banyak tokoh-tokoh dalam Perjanjian Baru. Reaksi-reaksi mereka berbeda-beda. Tapi hari ini kita akan melihat reaksi Musa. Kalau orang-orang Israel nanti bertanya, engkau telah berbicara kepadaku, lalu mereka bertanya, siapakah namanya? Pertanyaan Musa yang pertama, Maka Tuhan menjawab, ya, katakanlah pada mereka, namaku Yehova, ya, Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kalau mereka tidak percaya bahwa engkau telah berbicara kepadaku, maka Tuhan katakan, apa yang di tanganmu? Tongkat, lemparkan. Lalu menjadi ular, Musa takut, Tuhan katakan, pegang ekornya, kembali menjadi tongkat. Masukkan tanganmu ke dalam jubahmu, dan tangannya berubah menjadi terkena sakit kusta. Takut dia, masukkan lagi dan sembuh. Kalau orang Mesir masih tidak mau membiarkan, ya, bangsa itu pergi, Tuhan katakan juga, ambil air dari sungai Nil, maka air itu akan menjadi darah. Berbagai hal dijelaskan pada Musa, ya, berbagai hal dijelaskan pada Musa. Dan Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, sebenarnya panggilan ini cukup detail. Kalau mau kita mau bandingkan dengan Abraham, ya, kabur panggilan Abraham itu. Keluar dari negeri nenek moyangmu, ke suatu negeri yang akan kujanjikan padamu. Abraham pergi, jalan dia. Kabur tapi, kemana? Masih bingung. Ya. Apa yang mau dikerjakan juga masih bingung. Tapi dalam panggilan Musa ini sebenarnya cukup detail dan cukup jelas. Bukan hanya itu saja, disertai dengan berbagai-bagai tanda. Dijelaskan dengan cukup detail. Orang Mesir akan mengeraskan diri, tidak akan mengizinkan kamu pergi. Tapi aku dengan kekuatan tanganku, aku akan memaksa mereka. Dan pada akhirnya mereka akan membiarkan kamu pergi. Panggilan terhadap Musa merupakan panggilan yang cukup jelas, detail. Ya. Tanda-tanda diberikan dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, apa reaksi Musa pada akhirnya? Ya. Dalam pasal ini kita sudah baca. Ya. Dalam bagian ini kita sudah baca, terus di ayat 13, pasal 4 ayat 13. Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ya. Aku tidak pandai bicara, dahulu tidak, sekarang pun tidak. Utus saja siapa yang patut engkau utus. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita jangan lupa di dalam bagian ini ada ayat yang kadang-kadang jarang kita pikirkan. Ayat 14, pasal 4 ayat 14. Jarang kita akan memikirkan dan menggublis bagian ini. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman. Seterusnya dan seterusnya. Bangkitlah murka Tuhan dan ia berfirman pada Musa. Bangkitlah murka Tuhan dan ia berfirman pada Musa. Bicara begitu panjang, akhirnya Musa katakan, Tuhan utus saja siapa yang mau engkau utus. Ya, dalam hal ini pun sebenarnya, kalau tadi bicara ini, alasan ini, alasan ini, alasan ini, alasan ini. Alasan ini jawab, dijawab, dijawab, dijawab, dijawab, semuanya dijawab. Sampai di bagian ini dikatakan, itu dikatakan, utuslah siapa saja yang layak engkau utus. Dalam bagian ini sebenarnya hampir sama dengan sebelumnya. Yaitu masih dalam arti tidak menerima. Ya, masih sama dengan sebelumnya. Masih menolak dan berbicara banyak hal. Di sini dikatakan bangkitlah murka Tuhan. Ya. Terus heran, bangkitlah murka Tuhan masih bicara lagi, banyak isinya. Bukankah ada Harun kakakmu? Aku tahu dia seorang yang fasih lidah. Engkau taruh perkataan ini pada dirinya dan dia akan berbicara, ya. Aku akan memimpin dia dan juga aku akan memimpin engkau. Kalian berdua akan berbicara. Dan ketika nanti dia berbicara, engkau akan seperti Allah baginya. Ini juga hati-hati dipahami. Harun akan berbicara mewakili Musa. Dalam hal ini, Musa akan menjadi seperti Allah baginya. Sebenarnya Tuhan memanggil Musa. Musa akan berbicara dan Allah adalah Allahnya yang menaruh perkataan Allah pada Musa. Dan Musa menjadi pembicaranya. Tapi Musa terus-menolak, maka muncul Harun. Harun akan berbicara dan Musa dalam hal ini seperti Allah bagi Harun. Ini agak ngeri, ya. Ini agak ngeri. Tapi hal ini terjadi ketika penolakan demi penolakan, penolakan demi penolakan diutarakan. Ya. Tapi di tengah-tengah semuanya itu juga jawaban demi jawaban diberikan, jawaban demi jawaban diberikan, terus dilayani sampai di bagian ini baru dicatat Tuhan murka. Ya. Tapi kita tidak melihat di sini Tuhan melakukan hal-hal yang bersifat menghukum. Ya. Kita masih tidak melihat di sini. Ya. Tapi di situ Tuhan sudah mulai tidak senang. Ya. Tidak senang. Setelah bagian ini selesai, ya sudah selesai di situ. Ya. Kita tidak melihat di sini. Ya. Jawaban terakhir Musa. Tapi yang kita tahu adalah dari pasal 4 ayat 18 dan seterusnya. Pada akhirnya Musa pergi menjalankan tugas itu. Ya. Pada akhirnya Musa pergi menjalankan tugas itu. 40 tahun dia berada di Mesir. Belajar hidup di Mesir. Lalu 40 tahun sejak dari dia lari dari Mesir menuju Midian. 40 tahun dia menggembalakan ternak mertuanya di Midian. Barulah pada usia 80 tahun Tuhan memanggil dia. Jadi sisa terakhir hidupnya 40 tahun dia menjalani panggilan Tuhan. 2/3 hidupnya sudah dilalui dan 1/3 sisa hidupnya dia jalani untuk panggilan Tuhan. Kita tidak membaca di sini jawaban langsung terakhir dari Musa. Tapi yang kita tahu adalah dari pasal 4 ayat 18 dan seterusnya, Musa pulang ya, dari Midian pulang ke Mesir. Itu artinya dia menjalani panggilan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari pembicaraan yang panjang ini, dari penolakan demi penolakan, dari penjelasan demi penjelasan, ya, pada akhirnya kita tahu bahwa Musa menerima panggilan Tuhan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tidak mudah kita melihat ya, perjalanan panggilan Musa ini. Masing-masing tokoh dalam Alkitab punya panggilannya sendiri, punya perjalanan hidupnya sendiri, dan berbeda-beda. Ya. Dengan segala kelebihan kekurangan mereka, kita melihat berbeda-beda. Ya. Tapi Musa di sini menjalani panggilannya ini, dan sisa 40 tahun, dia wujudkan dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dalam sisa 40 tahun, kita baca kitab Keluaran seterusnya, kita tahu bahwa perjalanan yang dia lalui juga tidak mudah. Ya. Bangsa yang dia pimpin juga tidak mudah. Ya. Penuh persoalan, dikata gambarkan juga bangsa yang tegar tengkuk, sering mengeluh ini dan itu, dan sebagainya. Ya. Tapi sisa 40 tahun itulah, 1/3 akhir hidupnya, dia menjalankan panggilan Tuhan terhadap dirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, memahami panggilan Tuhan adalah satu hal. Lalu menjalani panggilan Tuhan itu satu hal yang lain lagi. Ya. Memahami panggilan Tuhan juga mudah-mudah susah. Tapi untuk berkata iya terhadap panggilan itu juga merupakan satu pergumulan. Dan setelah itu, menjalani panggilan itu sendiri, itu juga satu persoalan lain lagi. Firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat panggilan Tuhan terhadap kita. Banyak orang Kristen memahami panggilan Tuhan sebagai panggilan untuk menjadi pendeta dan penginjil. Ya, itu salah satu. Panggilan Tuhan juga bisa berarti panggilan Tuhan terhadap Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk menjalani satu tugas pekerjaan tertentu. Dalam hal ini yang kita maksudkan adalah di luar pendeta dan penginjil. Artinya, kalau kita mau ringkaskan lebih luas, Tuhan punya satu panggilan hidup terhadap kita masing-masing. Dalam hal ini berkaitan dengan pekerjaan. Ya, pekerjaan. Sebenarnya dalam hidup kita ini, Tuhan menghendaki engkau mengerjakan apa? Ya. Sebenarnya dalam hidup kita ini, Tuhan menghendaki engkau mengerjakan apa? Tentu hal ini tidak akan terlepas daripada sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Ya. Ada sedikit banyak terkait dengan hal-hal begini. Tapi apakah ketika menjalani semua itu, kita menggumulkan, bertanya-tanya, lalu mencari tahu apa sebenarnya yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu jangan berpikir, pokoknya ya kita cari pekerjaan aja lah. Namanya juga kuliah selesai atau SMA selesai, enggak punya kesempatan kerja, ya kuliah saja. Enggak punya kesempatan kuliah, kerja saja. Atau namanya kuliah selesai ya kerja aja gitu loh. Ya, tidak sesederhana itu. Ya, mestinya kita pikirkan dengan baik, sebenarnya dalam hidup kita ini, Tuhan menghendaki kita mengerjakan apa. Seandainya hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ada seorang di antara saudara, misalnya, diminta oleh Tuhan menjalani pekerjaan seperti Bapak Ahok. Menjalani pekerjaan seperti Bapak Ahok. Ya. Atau yang lain lagi, kita berandai-andai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dipanggil oleh Tuhan menjalani satu pekerjaan seperti Pak Jokowi. Apa reaksi kita? Ya. Apa reaksi kita? Jangan terlalu mudah untuk berpikir satu posisi yang tinggi. Jangan juga terlalu mudah untuk berpikir satu jabatan yang baik. Jangan juga terlalu mudah untuk berpikir satu pendapatan yang tinggi. Tapi coba lebih berpikir menjalaninya. Ya. Siap kita ditantang oleh banyak kelompok pada Pak Ahok? Siapkah kita ditantang termasuk oleh kelompok-kelompok Islam yang keras termasuk begitu? Kalau Tuhan manggil kita kepada hal itu, apakah jawaban kita? Kalau Tuhan manggil kita kepada hal itu, apakah reaksi kita? Apakah jawaban kita? Jangan-jangan kita akan menyusun sejumlah alasan seperti dalam pasal 3 dan pasal 4. Jangan-jangan kita akan menyusun sejumlah alasan. Ini jawab. Ini yang alasan kedua, jawab lagi. Ini alasan ketiga, dijawab lagi. Ini alasan keempat, dijawab lagi. Ini alasan kelima, dijawab lagi. Jangan-jangan kita akan menjalani seperti itu juga. Sampai pada akhirnya, baru kita jalani. Ya. Atau sampai pada akhirnya, kita tinggalkan sama sekali panggilan itu. Ya. Kita pergi dari Gunung Horeb itu, dan kita tidak pernah kembali lagi. Ya. Tapi yang kita lihat pada Musa adalah, dia pergi dari Gunung Horeb itu, dia jalanin, dan suatu hari dia kembali lagi ke sana. Dan itu memperlihatkan betul-betul panggilan Tuhan itu tergenapi dengan mereka kembali ke sana, beribadah ke sana, keluar dari Mesir, sampai ke sana, beribadah ke sana. Dan setelah itu mereka berjalan, terus menuju tanah Kanaan. Semakin jauh mereka tinggalkan Mesir, semakin dekat mereka berjalan ke tanah Kanaan. Walaupun juga perjalanan ke depan itu masih panjang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, setiap kita punya panggilan hidup masing-masing. Dan setiap kita patut merenungkannya, panggilan itu. Dan setiap kita patut memberikan jawaban atas panggilan itu, dan setiap kita perlu menjalani panggilan itu. Ada seorang jemaat ya, Dulu saya kenalnya di Citra waktu tahun 96-97 gitu. Asalnya sih dari, asalnya dari Sumatera Selatan. Dia cerita, dia bilang papanya dulu majelis gitu loh, ya, pelayanan di gereja. Jadi waktu kecil dia tahu apa itu Kristenan, waktu kecil dia juga ke gereja. Tapi pada sampai satu waktu, entah usia berapa, ya mungkin usia remaja, usia SMA begitu, dia mulai meninggalkan gereja, ya, tak senang dia dengan kehidupan gereja. Karena dia melihat ada contoh-contoh yang negatif juga dari orang-orang tertentu dalam gereja. Ya, tinggalkan gereja, pergi Jakarta, pergi kuliah, lalu bekerja, dan lain-lain. Ya. Jadi dia tinggalkan kehidupan Kristiani itu kira-kira mungkin 20-25 tahun, ya, sekitar 20-25 tahun. Sampai satu hari, dari Citra itu dia mulai pergi gereja lagi. Ya. Pergi gereja lagi, dan setelah berkenalan baru dia cerita hal ini. Ya, baru dia cerita. Mulai sejak waktu itu dia balik, ya, ke gereja. Tapi sebelumnya waktu dia tinggalkan gereja, dia juga masih banyak baca-baca buku rohani. Ya, banyak baca-baca buku rohani, termasuk kaset-kaset khotbah Pak Stephen, ya, termasuk buku-buku. Ya. Nah, setelah dia mulai kembali, terus pada akhirnya tahun 96-97 itu, dia mulai cerita. Dia bilang, dia punya pergumulan. Ya. Suami istri, terus buka usaha, terus punya dua orang anak laki-laki. Ya, waktu saya kenal dengan mereka itu, anak-anaknya sekolahnya, satu SMP, satu SMA. Dua orang laki-laki. Lama setelah itu tidak bertemu lagi, ya, tidak bertemu lagi, cuma beberapa kali kontak lewat telepon. Akhirnya saya tahu, ya, dia setelah kembali itu terus semakin tekun mengikut Tuhan. Terus dua orang anaknya laki-laki ini, akhirnya mereka suami istri, mereka berdoa dan menyerahkannya kepada Tuhan. Dari mereka pribadi, dalam arti mereka mempersembahkan pada Tuhan. Dalam arti mereka menyerahkan pada Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Untuk menjadi pendeta dan menginjil. Ya. Terus ketika doa ini setelah didoakan, lalu doa ini disampaikan pada dua orang anaknya laki-laki itu, nyata mereka setuju. Dua orang anak ini mau, ya, mau. Nah, setelah itu saya dengar, ya, mereka sekolah Alkitab, dan setelah sekolah Alkitab, ya, pelayanan. Ya, saya tidak tahu pelayanannya ke Sumatera Utara kah, ke Riau kah, atau kemana. Ya. Sudah lama tidak temu. Mestinya sekarang dua orang anaknya mestinya sudah umur sekitar 30 lebih. Ya, 30 lebih. Dan terakhir yang saya dengar, ya, mereka sudah mulai melayani di gereja, ya, mulai melayani di gereja. Ini anaknya, ya, menjalani panggilan. Anaknya menjalani panggilan, tapi karena ayah ibunya mempersembahkan anak-anak itu kepada Tuhan. Lalu anak-anak itu ketika diberitahu, mereka setuju, mereka mengiyakan dan mereka mau menjalaninya. Saya tidak tahu dan belum pernah bertanya lebih jauh. Sebenarnya bapak ini di dalam hidupnya dulu ada pergumulan apa? Ya. Adakah jangan-jangan dia menggumuli panggilan Tuhan, kemudian dia meninggalkan gereja karena satu dan lain persoalan. Tapi pada akhirnya kita melihat mereka suami istri mempersembahkan dua orang anaknya laki-laki kepada Tuhan. Dan dua orang anaknya laki-laki memberikan respon iya, lalu mereka menjalani. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sekalian, pesan firman Tuhan terutama pada hari ini adalah kalau satu pihak kita bergumul mencari kehendak Tuhan, lalu ketika kehendak Tuhan itu kita ketahui, nyata bagi kita, maukah kita menjawab iya dan menjalaninya? Karena setiap orang punya panggilan hidupnya sendiri. Pesan firman Tuhan berikutnya. Kadang-kadang adalah kita berpikir, terutama dalam hal ini sebagai orang tua, ketika anak mengutarakan panggilan dirinya, ya, panggilan dirinya menjalani satu pekerjaan tertentu. Lalu sebagai orang tua kita akan berpikir juga, akan bertimbang ini, bertimbang itu. Ya. Lalu kita akan berpikir dengan pengalaman yang kita punya, dengan pengetahuan yang kita punya, lalu kita bertimbang-timbang, lalu kita mengatakan, enggak. Ya. Panggilan hidup seperti itu penuh resiko. Atau kita katakan, ya, panggilan seperti itu tidak ada masa depan. Ya. Mungkin kita akan memoles perkataan itu dengan kalimat-kalimat yang berbeda. Ya. Tapi inti pergumulan kita yang kita pikirkan adalah hal-hal begitu. Panggilan ini terlalu beresiko atau panggilan ini tidak punya masa depan. Lalu kita mulai mengutarakan rencana kita bagi anak-anak kita. Ya. Apalagi kita berpikir, pengetahuan saya banyak, pengalaman saya banyak, sudah banyak hal-hal dunia ini saya lihat. Lalu sekarang saya menyusun satu rencana, saya menyusun dan menyerahkan rencana ini kepadamu untuk dijalankan. Padahal Bapak Ibu sekalian, Tuhan juga punya satu rencana yang telah disusun dan diserahkan pada anak itu. Dalam kondisi seperti ini, berimankah kita untuk berbesar hati menghapus susunan rencana kita ini? Lalu berimankah kita dan berbesar hatikah kita untuk melihat rencana Tuhan yang diserahkan kepada anak itu? Dan beriman dan berbesar hatikah kita untuk mendukung dia menjalani panggilan hidup dia sendiri? Panggilan hidup kita mungkin kita sudah jelas, atau panggilan hidup kita sampai hari ini pun kita menjalaninya kita tidak jelas. Tapi Bapak Ibu sekalian, panggilan hidup Tuhan terhadap anak itu satu hal yang berbeda lagi. Jangan kita terlalu gampang-gampang mengaitkannya dengan rancangan-rancangan kita sendiri. Kita akan menjalani panggilan kita sendiri, dan anak itu akan menjalani panggilannya sendiri. Kita akan menjalani panggilan hidup kita sendiri, dan anak akan menjalani panggilan anak sendiri. Atau jangan-jangan kita akan menempatkan diri seperti Tuhan yang menyusun satu rencana, lalu menyerahkan rencana ini pada anak kita, supaya dia menjalankan rencana ini dan membuang rencana yang satu lagi. Ini pesan firman Tuhan yang perlu kita renungkan pada hari ini dari panggilan Tuhan terhadap Musa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, terpujilah dan mulialah namamu. Kami bersyukur Tuhan untuk panggilan hidup Tuhan terhadap Musa. Kami boleh belajar banyak dari kejadian ini Tuhan. Biarlah dari setiap tokoh-tokoh dalam Alkitab dengan segala kelebihan kekurangan mereka, dengan panggilan Tuhan terhadap hidup mereka masing-masing, kami boleh belajar sesuatu yang berharga. Dan kami Tuhan sekarang zaman ini kami akan menjalani panggilan hidup kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau berbicara, menyatakan kehendak-Mu pada kami. Dan tolong kami bagaimana seharusnya kami memberikan respon kepada panggilan dan rancangan Tuhan itu. Terpujilah Tuhan dan mulialah namamu. Kami menyerahkan hidup kami masing-masing. Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing. Kami menyerahkan anak-anak, kami menyerahkan orang tua. Semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami rindu sisa hidup kami masing-masing kami jalani dengan memenuhi panggilan Tuhan. Terpujilah dan mulialah namamu, dengarkanlah doa kami, demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.